Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kajian menjemput atau menyambut berbuka puasa ini. Pergantian dari jadwal pagi. Mari kita tata niat kita, kita luruskan niat kita, agar ilmu yang kita pelajari itu berpengaruh kepada hati. Ini salah satu sebab kenapa ilmu tidak punya pengaruh kepada hati, itu disebabkan salah satunya adalah niatnya kurang baik. Ada niat yang salah, ada niat yang tidak benar. Ya. Nah, oleh karena itu harus diluruskan niatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam, oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Supaya niat itu tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Pertama, niatkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Niatkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niatkan dalam rangka menjalankan kewajiban. Li imtithali awamirih. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, niatkan untuk supaya bisa mengamalkan. Supaya bisa mengamalkan li iqamatis syariah, supaya bisa melaksanakan kehidupan-kehidupan ini sesuai dengan syariat. Nah, jadi niate ngaji niku kudu ditata ngoten. Kalau ini sudah ditata demikian, kata beliau, wa tamma an-niyah, itulah sempurnanya niat. Sehingga pikiran yang ada itu cuma diri kita dan keluarga kita serta orang lain. Diri kita, keluarga kita, orang lain. Gimana kita berkiprah dan bisa memberi manfaat. Jadi pikirannya itu memberi manfaat. Bagaimana saya hidup, bagaimana saya beramal, bagaimana saya berbuat dengan amal itu. Jangan sampai semangat ngajinya mengalahkan amalnya. Jangan sampai semangat ngajinya mengalahkan amalnya. Sehingga orang banyak berbicara tentang ilmu tapi amalnya sedikit. Nah, ini mboten cocok. Ngeten iki mboten cocok. Atau ucapannya lebih baik dari perbuatannya. Jadi ngomong iku ndale iki gak sohe, gak gelem, tapi ini perbuatane doif lakoni kabeh. Nah, perbuatan elek niku mesti sohe. Ya. Jadi kalau kita mencari ilmu harus sohe dan memang harus seperti itu. Cuma perbuatan kula mbek sampean iki kira-kira sohe apa batil kan gitu. Nah, masa kita ngajinya demikian rupa perbuatannya enggak disaring. Ya, ucapannya tidak disaring. Ini tidak seimbang antara ilmu dengan amal. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu ini bermanfaat, dan semoga pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sekalian, materi yang akan kita bahas pada kajian sore ini itu berkaitan dengan sebab-sebab seseorang itu ditinggalkan oleh Allah. Sekaligus itu tanda. Ya, tandanya orang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan perkara besar bagi seorang mukmin. Ya, karena orang mukmin tidak ingin dia ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita ditinggal teman, masih cari teman yang lain bisa. Gimana? Ditinggal istri, cari istri lagi, bisa. Ya. Tapi kalau kita ditinggal Allah, mencari Allah yang lain kemana? Gitu loh. Kemana kita mencari Allah selain Dia? Ya, maka ini adalah sesuatu yang besar bagi orang mukmin. Dan ternyata banyak perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari menyebabkan kita ditinggalkan oleh Allah, yang nanti pada satu saat begitu kita punya masalah, kita sendiri yang nangani, Allah lepas tangan. Dan itu sudah dipastikan semerawut urusan hidup kita nanti. Ya. Baik, apa saja di antara perkara yang menyebabkan seseorang ditinggalkan oleh Allah? Yang pertama adalah ta'allaqa ala syai' bergantung kepada sesuatu illallah selain Allah. Yang pertama, bergantung kepada sesuatu selain Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man allaqa syai'an atau man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka dia akan dipasrahkan kepada sesuatu tersebut. Dia akan diserahkan kepada sesuatu yang dijadikan sandaran tersebut, yang dijadikan tempat bergantung tadi. Nah, jadi Allah lepaskan dia. Maka tidak boleh orang bergantung kepada selain Allah, termasuk bergantung kepada logika. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh dia melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Rasul itu hebatnya kayak apa? Manusia imannya kayak apa Rasulullah SAW? Coba jenengan renungkan kesolihannya, kealimannya, keilmuannya, pengetahuannya, kedudukan dan makomnya. Tapi lihat apa yang diucapkan oleh Nabi setiap pagi dan setiap sore. Ingatkan, setiap pagi, setiap sore. Beliau sallallahu mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Bayangkan ini. Di mana di situ Nabi sallallahu berlindung kepada Allah. Wala takilni, jangan engkau serahkan aku ya Allah ila nafsi, kepada diriku sendiri. Itu pengertiannya pripun Mbak niki? Kalimat niki pengertiannya piye? Pripun Mbak? Jangan engkau serahkan aku kepada diriku, itu pengertiannya gimana? Wis Muhammad urusanmu urusono diri. Nabi enggak mau. Bayangin betapa congkaknya kita, betapa sombongnya kita. Kadang-kadang kita menunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Ya Allah, ini kesombongan, kecongkaan tanpa sadar, kesombongan tanpa sadar. Orang rumongso punya kemampuan, rumongso iso nangani anak-anak. Wes ojo kadek kagak model. Jenengan kali kulit diuji nakalnya anak. Satu anak Pak, marat marit kula mbek sampean. Makanya enggak boleh kita melepaskan diri kepada, dan saya ingatkan, jangan ojo bangga sampean. Sebab coba nek kula mbek sampean dua anak telu ngomongan utape sing luru apal Quran. Sementara koncone anak dhewe kae di pondok nang mencolot wae cendelo ngono satu misal. Terus cerita jenengan kira-kira dadi wong tua duwe anak ngene rasane piye, Pak? Hah? Awas aku. Awas jenengan kecolongan nanti. Iya. Kadang-kadang oh gak koyo anakku. Ada enggak kalimat-kalimat itu walaupun enggak terucap bisa terjadi enggak? Anakku manut nganut, anakku saomong-omongku dinut. Kenapa? Bisa jadi karena dia belum punya kemampuan. Bisa jadi dia begitu belum dia punya kemampuan. Atau pada saat itu dia membusungkan dada. Oh, anakku loh, apa Quran loro nganut-nganut. Nah, sampai mungkin kurang ini kalau anak sampai coba gini nong ini sampai gini yo Allah nggak sadar lah ini. Ada kasus yang menimpa ikhwan kita yang mudah-mudahan Allah segera menolongnya. Dia punya putra dua, hafal Quran semuanya, sekarang durhaka keduanya sama orang tua, hafal Quran kurang ya opo. Makanya kapan-kapan kita bahas. Kita bahas agar Al-Quran mempengaruhi hatimu. Ngadan. Sebab kadang-kadang karena kita ngaji itu belum tentu Quran yang dibacakan itu ngeresep lalu mempengaruhi karakter kita. Senjengnya terpengaruh ini kenapa sih Pak? Senjengnya terpengaruh begitu dengar ayat, dia bergegas untuk menyambut ayat itu. Contoh, ya contoh, ketika ada orang ustaz menyampaikan hadis tentang keutamaan sedekah dengan membuat sumur. Wahai ibu-ibu sedekah niku atas nama sumur semua. Sumur, sumur, sumur. Sampai kita bilang, Bu, sumure wis dadi. Pokoke sumur ngono. Repot musuh mak-mak ini. Kenapa? Ndelok keistimewaan ini, keutamaan sodako dengan sumur. Itu respon berat. Oh, berarti hadis yang dibacakan kemarin itu mempengaruhi hatinya. Ngaten. Jadi itu namanya hati terpengaruh. Mu'athirun qalbah ala Al-Qur'anil Karim. Hatinya terpengaruh ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Bukan cuma sehari, bukan dua minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan. Itu kalau bahasa lebih rapinya itu, ya Allah jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Itu maksudnya, ya Allah jangan kau suruh aku ngurusi awakku dhewe. Gak iso. Itu Nabi loh, Pak. Itu Nabi loh. Makanya kalau panjenengan dengan saya, anak kok manut, istri kok yo manut, kandani ngini manut, kong kelambinan ngini nganut, kong pakaian ngini nganut, bahkan di poligami pun manut. Itu kan semuanya nanya-nanya akhirnya kan. Oh, porek resep, rek. Nah. Jangan bangga dulu. Bisa jadi, makanya itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau panjenengan diuji oleh Allah dengan anak-anak yang baik. Dia mengatakan, kamu minta mondok di mana? Terserah Abi. Masya Allah, coba bayangkan. Kamu mau mondok? Siap. Mondok di mana? Terserah Abi. Ngeten iki ojo bangga dulu kita. Kenapa? Itu ujian dari Allah Ta'ala. Bagaimana sikapmu? Apa itu menggantungkan kepada Allah? Menyandarkan ketaatan itu rezeki dari Allah? Atau karena usahamu? Paham nih, Pak? Sehingga kalau begitu anak sudah larat kayak begini, walaupun sudah hafal Quran, durhaka. Akhirnya bingung dia. Padahal Ustaz, sudah saya gini kan. Tuh, ini masalahnya. Mungkin selama ini jenengan bersandar kepada usaha sendiri. Sekarang dilepaskan Allah. Mana kekuatan jenengan sih untuk ngarahkan anak ini? Kewalahan, Pak. Anak situ nih kalau Pak kewalahan, Pak. Ini harus diuji kalau Allah. Coba bayangkan dulu kena kasus narkoba. Atau kejerat obat terlarang. Harus melepaskan dari penjara. Sampean kuat ping piro kira-kira. Bebas nona ping pindo manduki penjara entek dunya sampean sok dodol karangan biar ini. Keturutan sampean. Lho saestu niki. Saya datang ke teman-teman yang diuji-uji oleh Allah dengan anaknya itu. Masya Allah. Makanya ketika anak-anak kami piye kabar, alhamdulillah ya Allah. Jadikan aku yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan pada anak-anak kami. Dan jaga mereka agar istiqomah. Karena belum tentu istiqomah, Pak. Karena pasien kami dengan Dr. Krishna tumpuan ini dari pondokan semua ini. Ada yang 14 tahun dari pondok pesantren. Tidak mau menginjakkan kakinya ke rumah orang tuanya. Loh, bayangin. Terbayang kalau Mbak Sambian ini. Nggak akan terbayang. 14 tahun di pondok pesantren. Setelah lulus, nikah. Tidak mau menginjakkan kakinya ke orang tuanya. Ada yang hafal Quran tadi. Durhaka sama orang tua. Di Oman ini musik, rokok. Bayangin coba. Ngatasi nek ngono endi usane sampean. Anak udah punya perlawanan. Punya merasa mampu. Nah, makanya jenengan saya pesan. Teman-teman yang anaknya di pondok, ya, barangkali kok nangis, ojo disentak, Pak. Wis gede nangis wis sini-sini. Ya sono, nang mlebu kono. Ah ya kesel berangkat mulih. Wong kira diubrak kok mlebu nang pondok dhewe mulih. Jenengan iso ngrasakno anak masuk ke dalam pondok dalam keadaan hati itu napa? Hah? Ya napa rasane kira-kira? Bayangkan bulan depan ketemu wong tuane tertarik. Nah, tunggu bom waktu itu buat jenengan dengan saya. Oh, cok rangkulan nangis. Enggak usah sudah, enggak apa-apa. Besok habiskan ke sini lagi. Itu teman-teman juga banyak. Kasih motivasi-motivasi yang lain. tidak melaku-melaku. Nek liburan ya libur, kasih waktu untuk bermain sepak bola, bulu tangkis apa. Atau minta rekreasi, datang enggak apa-apa. Ono omong di pondok niku mesti pelatet kalau pelajaran sampean. Ayo murojaah ditunggu ya bini pisan. Lu mateng temen. Wis gak tertarik. Makanya kadang-kadang gak mau balik ke pondok. Evaluasi ngeten iki. Aja selalu menyalahkan anak. Pun nggih, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku, kata Nabi. Jangan engkau tinggalkan aku, maksudnya itu. Dalam ngurusi urusan-urusan ini, jangan kau tinggalkan aku sesaat pun. Disebutkan oleh Allah di dalam surat 17 ayat 22. Ya, surat 17 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Iya. Ada terjemah? Iya. Janganlah engkau mengadakan itu. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Baik. Qala Senasir As-Sa'di, berkata Senasir As-Sa'di, beliau mengatakan apa? Faman ta'allaqa bi ghairihi, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, fahuwa makhdul, maka dia akan terhina. Ai artinya apa? Dikuasai oleh musuh. Dia akan dikuasai oleh musuhnya. Itu makhdul. Qad wukila ila man ta'allaqa bih. Dia akan diserahkan. Dia akan diserahkan kepada sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk bergantung. Diserahkan kepada mereka. Wala ahadun minal khulki yanfa'u ahadan illa bi'idhnillah. Kata Senasir, tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk ini yang mampu memberi manfaat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Niku. Maka sebagaimana kita lihat syariat Nabi mengajarkan sampai ketika kita keluar rumah, doa yang kita baca apa? Nah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah kalimat pasrah, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena tidak seorang pun ngerti peristiwa apa yang akan terjadi di luar sana, Pak. Ya, sehingga tidak boleh orang mukmin merasa aman. Kenapa? La haula. Tahawul, seseorang itu tidak mampu melakukan satu perubahan dari sehat menjadi sakit atau dari sakit menjadi sehat. Itulah tahawul namanya, itu tidak mampu merubah ya, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun manusia itu illa billahi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana itu enggak ngerti problem apa yang akan terjadi. Ya Allah, satu menit Pak, peristiwa apa yang terjadi enggak tahu kita. Satu menit yang akan datang, enggak tahu peristiwa apa yang menimpa kita itu. Apalagi di jalan raya. Ya. Makanya ketika bab ini kita kaji di Pacitan, waktu kita di penginapan itu pagi habis subuh kita ngaji, lalu kita bahas tafsir surat Al-A'raf itu tidak boleh orang merasa aman dimanapun, sekalipun di tempat yang paling aman. Gak boleh merasa aman. Sehingga dia punya keterikatan dan hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita di tol ngantuk, terus minggil ke rest area, itu kan paling aman menurut ngoten. Apa pasti aman? Belum tentu. Orang lain kita sudah hati-hati, Pak, kita sudah hati-hati di tengah jalan itu. Wis minggir, wis pelan-pelan, wis mengikuti syariat, lho ngoten iki. Gak ngebut, gak main motong, gak main sembarangan. Wah, hati-hati teman. Itu berubah menjadi 50% kalau sudah di jalan itu. Lah yang 50% itu tergantung orang orang lain. Orang lain apa juga hati-hati. Loh, mana lah. Saya dapat beberapa kiriman video kecelakaan di rest area itu. Tidur, Pak, di tempat peristirahatan. Wis gak salah deh ini. Wis bener gue nih. Teler menggo ke banteran. Loh, mana lah. Buntute teleler, ya nek buntute kucing. Nyebet ada 5 kendaraannya sedang istirahat di sana. Mati semua. Sopo sing jamin ngeten iki? Sinten sing jamin? Ndak ada yang bisa jamin. Makanya kita tidak boleh merasa bisa, merasa cukup, merasa mampu, rumongso iso, jangan dilepaskan oleh Allah, diculno sama Allah, marat-marit urusan kula mbek sampean. Makanya selalu libatkan Allah. Anak dakal, ojo ngandalno omongan. Makanya kula mbek sampean kadang-kadang pegel ngomongi anak nih. Bapak iki ngomong ambek wak, ngomong yo apa maneh saiki? Pegel wisan. Lambene bapak iki pegel. Lah untung arek-arek gak jawab yo pijet no. Repot sampean. Aja sudah bangun malamnya mungkin sampean kalih kula kurang. Anak nakal, tingkatkan kita bangun malamnya. Qur'annya ditambah, salat sunahnya ditambah, istighfarnya ditambah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah ini urusan hati. Tolong Engkau zat ya muqallibal qulub wa ya membolak-balikkan hati. Sabit qalbahu, teguhkan hati anak saya ini di atas agamamu. Ojo sampean. Sampean kali kula niku gak duwe kekuatan apa-apa, Pak. Nek gak diizinkan Allah niku gak iso apa-apa. Kudu ngerti ngeten iki. Tanpa izin dari ndak bisa apa-apa kita. Tanpa izin dari Allah. Pun nggih? Nah, ini. Makanya kita diajarkan kalau keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kalau orang sudah membaca doa ini, ya, kalau orang sudah membaca doa ini maka dikatakan waqad hudaita wa kufita wa wukita. Sungguh dia telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, sungguh dia telah dicukupi oleh Allah. Wa wukita, dan sungguh dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan memberitahu kepada teman-temannya, siapa yang bisa mengganggu orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan bergantung kepada selain Allah. Nah, niki sakjane bab ini kan bab jimat niki, Pak. Hadis itu tentang bab jimat. Makanya orang yang bergantung kepada jimat niku orang yang paling lemah hatinya. Ya, dia adalah orang yang paling banyak menderita. Kenapa? Banyak rasa takut, banyak cemas, ya. Banyak kekhawatiran timbul, kelemahan batinnya itu. Wong sing dijimat niku hatinya goncang, Pak. Coba kalau jimate ketelesut, apa yang terjadi? Hah? Masa anak Tuhan ketelesut? Bagaimana dia bersandar kepada sesuatu? Makanya orang kalau bersandar, ya minta jimat, punya jimat untuk menjaga dirinya. Ini kumbatan cerdas. Kenapa? Jimatnya sing sampean jaga. Wong di jimat niku jimatnya sing jaga. Wongi apa wongi sing jaga jimat? Kita takon ya, ayo. Sing di jimat-jimat, ayo. Hey. wangi sing jaga jimat apa jimate sing jaga wangi? Wangi sing jaga jimat, aja sampe jimate ilang. Lho kok wis mbuh. Lemah, hatinya lemah, Pak. Dia takut, dia khawatir. Hati itu Allah yang megang, Pak. Hati itu Allah yang megang, yang bolak-balik kan beda dengan orang yang bertauhid kepada Allah, beda. Keluar bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi, maka itu yang ditakdirkan Allah. Anteng hati ini pun. Apapun yang terjadi, masya Allah. Pun. Yang kedua. Ya, yang kedua. Makanya ada peristiwa apapun, yang pertama kali dihubungi siapa? Libatkan Allah. Apapun masalahnya, apapun problemnya, libatkan Allah. Sebut namanya, libatkan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Muzammil di ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Coba kita lihat dulu. surat 73 ayat 7 sampai ayat 9. Di situ disebutkan oleh Allah pribun, innalaka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila rabbul masyriki wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Iya. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan kamu, dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Nah, masya Allah ini. Jadi ayat 7 menjelaskan tentang problem manusia. Di situ disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana disebutkan, sesungguhnya engkau hei Muhammad di siang hari itu menghadapi masalah-masalah yang sangat panjang. Maksudnya apa? Masalah yang menungso niku gano makanya jenengane ono masalah gak usah ngomong sampai kapan masalahku entek lho ngene. Ya sampai umur sampai entek. Ya, gak ono ceritani masalah entek ku mboten saged, Pak. Hidup itu masalah. Makanya Nabi kasih gambar nih, membuat garisan 4 persegi. Setelah itu Nabi garis-garis, ada garis-garis. Setelah itu nawis lurus sampai melewati batas. Kata Nabi, inilah takdir yang Allah ciptakan untuk manusia. Kotaan ini antara lahir sampai mati. Wis ditentok nukul ambil sampai nih. Terus di tengah-tengah garis Nabi kasih garis-garis. Nah, inilah problem hidup manusia. Satu masalah selesai, nek kene iki wis ditenteni 10 masalah. Lho. Sehingga nek kula mbek samin urip ning donya niku gak ono tempat yang bebas dari masalah. Ngaten, sampean pindah nang ndi ae ning kono masalahe tambah ruwet. Jelas? Gak ada. Sama dengan nikah gak cocok, ganti. Nikah gak cocok, ganti. Kenapa? Gak ada kecocokan. Masalahnya banyak. Ojo rabe mbek uang. Selama sampean rabi karo uang, iku selalu ono masalah. Ngoten lho. Rabi ambek jin, apa ambek iblis. Jadi tambah masalah. Jadi ketidakcocokan itu bukan alasan untuk cerai. Nah itu masalah, Pak. Gak mau habis. Terus akan datang. Nah kalau sudah demikian, apa yang dilakukan? Fadkurisma robik, sebut nama Tuhan. Artinya apa? Libatkan Allah. Panggil namanya, sebut namanya. Minta tolong kepadanya. Setelah itu apa? diikuti dengan cara yang terbaik. Watabattal ilaihi tab, beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati supaya permintaanmu dikabulkan. Nah, begitu masya Allah ini Pak. Fadkurisma Rabbik. Setelah ditunjukkan solusinya apa, setelah itu disebutkan alasannya. Ayat yang ke-9 menunjukkan alasan. Kenapa kok melibatkan Allah? Kenapa kok minta tolong kepada Allah? Karena wa Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Dia itu Rob. Dia itu Rob. Dia itu penguasa. Dia yang mengatur. Dia yang menentukan masalah ini ruwet atau tidak, hatimu lapang atau tidak, hatimu sumpek atau tidak, itu Allah yang tentukan. Jelas nih. Kula mbek sampean tenang kalau gak niku apa jare Gusti Allah. Maka disebutkan di dalam surat An-Najm di ayat 43 surat 53, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang membuat kamu tertawa dan dia Allah pula yang membuat kamu menangis. Bagaimana cara membuat tertawa? Allah datangkan masalah-masalah yang membuat orang tertawa. Lah begitu. Jadi masalah itu gak teko karepe dhewe, gak terjadi secara kebetulan. Allah yang hadirkan masalah itu ke tengah-tengah kita. Sehingga kita menangis, sehingga kita tersenyum, Allah yang membuat itu. Makanya jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa taala pun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ujub. Napa ujub niku? Bangga diri. Bedanya mbek sombong napa? Nek sombong bukan ujub. Napa, Pak? Kalau ujub itu menyandarkan kesuksesan kepada dirinya. Sak joge tak cekel. Mulai kumat. Sak joge tak tangani, sak joge. Seakan-akan masalah itu selesai dengan kemampuannya. Makanya Fir'aun dikatakan ujub, Korun dikatakan ujub. Kenapa? Karena Korun menyandarkan kesuksesannya kepada dirinya sendiri. Beda dengan Nabi Sulaiman. Dan umpama nih Pak, jenengan kali kulot diuji Allah. Ujian itu kan macam-macam. Ono sing anak iku sukses. Gini mau mondok ngwanut, ana tembe wong tuane alim. Terus sampean ditakoni, Pak, ya apa anak sampean kok dadi ngene kok? Ya apa ceritane ya apa anak sampean kok nganut-nganut? Niku sampean jawab piye, Pak, kira-kira? Jawaban yang Anda sampaikan kira-kira apa? Oh, anu Mas, ceritane dawa iku. Nek wis ngene iku niku mat HP Korun. Wis alamat diarahkan kepada siapa? Dirinya, usahanya. Wah, aku sholat tahajud gak leren-leren, Mas, poso Senin Kemis tiap hari. Tak rewangi sembarang kan, mau cukur kan. Apakah orang tahajud semua tahajud anaknya seperti itu? Kenapa kok Anda saja? Apa orang yang anaknya orangnya suka puasa Senin Kemis anaknya seperti itu? Kenapa kok Anda saja? Allah yang membuat itu. Sehingga ini kadang-kadang lupa kita ini, Pak. Anak sampean kok sok koyo ngono. Wah, arek iku anyar siji Mas Karulian ini. Siji liyane. Iku koyo aku biyen. Korun. Nah, itu karunia itu. Madhabnya karunia. Mengikuti jejak Korun. Ketika Korun ditanya, apa yang menyebabkan kamu dapat kesuksesan seperti ini? Kita lihat surat 28 ayat 79. Surat 28 ayat 79. Sudah ketemu? Surat 28. Surat Al-Qasas. Ya, ayat 79. Monggo. Maka keluarlah dia turun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Hmm. 78 Pak, maaf 78 ya. 78. Ngapunten. Ya, 79. Itu tadi 79. Iya, monggo. Dan dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Cukup. Itu jawaban dari Korun. Aku diberi kesuksesan, aku diberi keberhasilan itu karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini ujub namanya, karena menyandarkan kesuksesan keberhasilan terhadap dirinya sendiri. Sudah lama. Ceritane panjang Mas, usaha ngeten iki nggih mboten langsung jegegrek enten tak ewangi jungkir walik sing ngene. Jatuh bangun saya. Saya belajar lagi, saya datangi ahli-ahlinya, saya kursus lagi, saya ikut seminar. Ya, saya belajar lagi, saya kuliah lagi. Saya datangkan masternya, wis macam-macam. Mana Allahnya? Di mana Allah? Bun ya, itu contoh. Maka berbeda sekali dengan apa yang dijawabkan oleh Nabi Sulaiman. Surat 27 ayat 40. Falamma ra'ahu mustaqiran inda qala hadhihi min fadli rabbi. Beda. Nah, surat 27. Surat 27 ayat 40. Ya. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku telah membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada kebaikan dirinya sendiri. Allah, okay. Dan barang siapa ingkar pada sesungguhnya Tuhan Maha Kaya dan Maha Mulia. Iya. Perhatikan dengan baik. Ini jawaban dari Nabi Sulaiman ketika menjelaskan tentang kunci kesuksesan itu. Ketika beliau menjelaskan tentang kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, di mana diberi oleh Allah karunia yang tiada tara. Masya Allah. Kalau kita bisa menguasai, maka ketika dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku. Setelah itu liyabluwani. Jadi pertama dijelaskan sumber kenikmatan, sumber keberhasilan. Setelah itu status nikmat ini. Apa katanya? Ini ujian. Ini yang kadang-kadang kula mbek sampean enggak punya cara pandang sing kaya ngeten iki. Ada di antara kita yang mendapatkan kesuksesan lalu menempatkan itu sebagai ujian? Dalam? Dua anak telu lulus pondok pinter-pinter ngomong-nganut-nganut. Yes, ya Masya Allah Mas, yes, Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah. Ini ujian dari Allah. Ada yang menempatkan demikian? Ada yang menempatkan demikian? Tidak ada. Nah pun ya, maka kita simak sebuah nasihat dari para ulama. Qala Ar-Rabi bin Husain lil Mundhir wal Hilal. Berkata Imam Rabi bin Husain kepada dua muridnya, yaitu Imam Mundhir dan Imam Ya Hilal la ya. Wahai Hilal, jangan kamu tertipu, jangan kamu terperdaya dengan banyaknya pujian-pujian manusia kepadamu. Masya Allah. Ini. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya pujian manusia kepadamu. Kok banyak sekali orang yang takjub kepadamu, salut kepadamu, memujimu, menyanjungmu. Jangan kamu terjebak dengan apa? Pujian-pujian mereka. Kenapa? Fa innahum. Karena sesungguhnya orang banyak yang semua memuji kamu itu la ya'lamuna, mereka tidak ada yang mengenali minka tentang dirimu. Illa dhahiraka, kecuali mereka hanya mengenal dohirmu saja. Ngerti maksud ini, Pak? Dalam, kalau ada orang memuji kita, orang kagum dengan mungkin kealiman kita, mungkin ketenangan kita, jangan kagum dulu. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang mengenali hakikat kita, kecuali mengenal dohir kita saja. Ngeten. Tidak ada mereka yang mengenali batin kita. Pertanyaannya, Pak, apakah kita orang diri kita ini full kebaikan atau ada cacatnya? Dalam? Ada cacatnya. Kita itu punya aib. Kita ini punya kelemahan, banyak kelemahan yang kita miliki ini. Cuma Allah tutupi. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu tidak ada yang ngerti tentang aib kita. Yang mereka ketahui adalah baiknya kita. Sing tahu aib kula mbek sampean salah satunya siapa? Ya bojo sampean. Makanya kalau kepolisian bikin surat kelakuan baik, sajane minta izin para istri. Dan yang paling tahu sendiri istri kita, apa pasti tahu semua kekurangan kita? Dalam? Wah, itu gentle ngene iki jenenge. Ada kalanya ketika kita sendirian nyetel opo, Mas. Begitu ada istri, Ustaz Safik yang keluar. Bisa terjadi apa enggak? Bisa terjadi apa enggak? Itu kita, gitu loh. Makanya kita enggak boleh tertipu dengan banyaknya pujian. Karena orang enggak kenal kita, Pak. Kecuali apiknya kita. Jeleknya kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah di mana aib-aib kita tidak dibongkar oleh Allah di hadapan manusia. Ya. Dan istri kita dijaga oleh Allah, tidak termasuk istri yang bocor. Napa istri yang bocor nih? Ngewes. Napa ngewes niku? Ngeber. Napa ngeber? Allah, karena Allah menjaga aib-aib kita. Kita bukan manusia sempurna, kita banyak cacat, kita banyak kekurangan. Dan itu harus kita akui. Makanya tidak boleh menyandarkan kesuksesan apapun kepada dirinya sendiri. Libatkan Allah pun. Itu yang kedua. Kenapa dia ditinggalkan Allah? Karena dia menyandarkan segala kesuksesan kepada, maka dia dikasih PR, dia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan. Jangan, jangan. Mboten ngatasi, Pak. Kula nang dikasih satu masalah, bingung Pak kita ini. Satu masalah, kalau enggak tolong, bingung kita ini. Makanya kalau anak sakit, segera hubungi Allah, langsung hubungi Allah. Maka beda nih wong niku nek nyekel duite, enggak nyekel duite niku ngaten, Pak. Coba kalau bapak di luar kota ditelepon istrinya. Ya, anak kita sakit. Jawabnya apa? Dokter mah. Lungun. Soalnya duit ono, Mas. Duit ono, dokter mah. Lungun. Mari ngoten ditelepone, Mas, dokter gak sanggup rumah sakit. Ki apa kendaraan? Grab. Nek kan sing terus Grab, tipe Grab cepet. Bisa tak transfer, ono duit soalnya. Gini ngoten. Begitu di rumah sakit, kamar sing ekonomi kan VIP masuk yang khusus spesial. Duit tau nak mas? Coba kalau sampean gak nyekel duit, ditelepon anake loro. Ayun, jawab ya begitu. Ya Allah, ngono ba. Makane kula mbek sampean iki enake gak nyekel duit ta. Apa gak nyekel duit? Karena bersandarnya kepada Allah. Dan Anda yakin kalau udah masuk rumah sakit, dapat kamar, segera selesai urusan. Duit Anda bisa menyelesaikan urusan itu. Itu yang kadang-kadang kita lupa sebagai orang-orang yang kaya ini. Bagaimana ketika masalah itu penyakitnya bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk di sana? Apa yang Anda lakukan? Uang Anda bermanfaat? Uang Anda bermanfaat? Enggak bermanfaat. Makanya kadang-kadang ada orang punya masalah sedikit, karena dia sombong, dikasih masalah itu ribet masalahnya. Kenapa? Allah ingin menguji sampai di mana kemampuan dia. Ajak mangkane libatkan Allah. Libatkan Allah. Pun. Yang ketiga, kenapa orang ditinggalkan oleh Allah? I'rab anillahi ta'ala adalah syughla fi malayani. Tersibukkan dengan perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya. Sibuk dengan urusan-urusan yang enggak ada manfaatnya. Nah, iku ciri-ciri ni wong senti tinggal ni karo Gusti Allah. Nek ana masalah alamat ruwet dia sudah. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, min alamat, di antara tanda-tanda. Ini nasihatnya sinten? Imam Hasan Al-Basri. Di antara tanda-tanda i'radillahi ta'ala, berpalingnya Allah anil abdi kepada hamba. Tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba, meninggalkan hamba ini. Ya Allah, ditinggalkan oleh Allah adalah apa tanda-tandanya? An yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah jadikan orang itu sibuk dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Itu ciri-cirinya orang ditinggalkan oleh Allah. Banyak akhirnya orang itu waktunya seakan-akan jadi orang sibuk. Ngaji gak sempat, maca Quran gak sempat, jamaah gak sempat. Apa kesibuk? Di rumah. Alasannya? Sibuk. Kan semuanya ketika urusan-urusan ini ditinggalkan, alasannya apa, Pak? Sibuk. Ciri-ciri orang itu ditinggalkan oleh Allah. Dia dibuat sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Nah, maka disebutkan oleh hadis Nabi SAW di dalam hadis Qudsi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ya Ibna Adam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam. Tafarrogh li ibadati, penuhilah waktumu untuk beribadah kepadaku. Penuhilah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku penuhi hatimu dengan kecukupan. Mungkin orang melihat dia kurang, tapi orang yang dilihat itu merasa cukup. Beda, Pak. Rasanya hidup hati orang itu sampean kali kulo gak iso ukurane kalau ndelok mesakno ndelok teh gak bisa. Orang yang kita pandang kasihan itu bisa jadi memandang kita malah kasihan. Ngerti maksudnya? Saya ada seorang teman di Surabaya, seorang ustaz. Dia dosen pasca sarjana di ITS. Waktu awal HP muncul, Pak, beliau itu enggak punya HP. Gak punya HP. Nah, pas saya nganter pulang ke rumahnya itu, naik kendaraan, satu kendaraan, saya tanya, Ustaz, bisa nonton nomor HP-nya? Gak punya HP saya, Ustaz Raub. Oh, lo kenapa Ustaz? Ya, gak kepingin aja. Lo kalau menghubungi antum, di rumah ada telepon, sudah cukup satu telepon aja. Nah ini gak ketemu, kalau takdir, itu pasti ketemu. Repot musulung ini. Lah gitu. Akhirnya, lah kalau kepingin apa Ustaz? Ya, antum gak repot kira-kira kalau ada. Enggak, selama ini lancar-lancar aja urusan saya. Ada orang masa butuh dengan saya butuh dengan orang, tak telepon melalui telepon saya. Ya Alhamdulillah. Nah, lu antum gak apa ya, kerepotan? Enggak. Justru aku melihat antum kasihan, mulai tadi ngetuet. Aku lah tenang numpak menikmati naik kendaraan. Masya Allah, iya menang. Tak kayak saya. Dan uniknya apa? Beliau gak punya sepeda motor. No, gak punya sepeda motor. Lu antum kalau kemana? Sepeda panjang Ustaz. Alhamdulillah, enak mawon. Di jalan raya itu rambu-rambu saya langgar semua, gak masalah. Tak pikir, cerdas ya. Gimana? Gimana? Iya, kalau puter balik orang apa sepeda panjang. Saya enggak bawa helm, ini polisak pirang-pirang, enggak pernah ada yang menahan saya. Saya enggak bermak STNK, enggak ono sing nyekel saya. Kuwabeti cekati, kula lolos belum ono. Dan enggak pernah ngurus surat SIM. Loh. Lah kalau ada acara sesuatu, nyewa mobil. Loh, enak. Nyewa mobil, dan di situ saya merasakan kekayaan saya. Wong ditawari mobil napa, Pak? Avanza teko, Pak. Pintu dibuka, monggo, Bos. Ngono, Bos. Coba, sampean sing duwe mobil-mobil, lak nyupir dhewe ta? Menderita sampean. Menderita. Makane kepengin soge dolan montormu. Iki dalile wong gak duwe duit. Nah, numpang untuk ditawari. Niki apa? Niki alamatnya bu. Niki mas jaluk tolong ya. Niki alamatnya. Kulo tak tilem. Lu enak pak. Masya Allah. Sampai tuh motor ngono pak. Boten ya. Tolong motormu. Bun, kita lihat berikutnya. Jadi si penuhilah waktumu untuk beribadah kepada aku. Kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Setelah itu, wa asuddu faqraka, aku hilangkan rasa kurang dari hatimu. Enggak merasa kurang, enggak cukup. Allah cukupkan hatinya. Lho sing ngene iki gak kena diukur apa-apa, Pak ngeten iki, Pak. Enggak bisa jenengan, wah dia tuh melu kasihan, enggak bisa. Dia enggak merasa butuh dengan itu semuanya sudah. Ya. Wa asuddu faqraka, aku hilangkan kefakiran dari hati. Dia enggak merasa kurang. Dia merasa apa? Merasa apa? Merasa cukup. Dan orang seperti ini, Pak, kekuatan ibadahnya dahsyat, mengalahkan orang-orang yang kaya raya secara zahir. Makanya ini kita tafsir dari hadis Nabi, laisal ghina bikathratil ard. Hakikat kekayaan bukan orang yang banyak harta. Kula takon, apa wong sugih mesti infake akeh? Melarat. Namana? Apa wong melarat mesti infaki mek didik? Kenapa sampean tidak jawab? Karena aku melarat. Tidak, Pak. Pikiran niku wis beda, Pak. Saya pengalaman ada nenek-nenek jual nasi pecel, Pak. Janda. Rumahnya kecil. Setiap kali ngambil infak, kotak itu selalu penuh dan selalu minta maaf. Ayo, sing soge-soge, rocok-rocok, sing muni ya. Sing larat, gak muni, saking be'e. Pengalaman saya pribadi waktu saya jadi marbot masjid itu ngambil kotak-kotak nih. Ada orang janda jual nasi pecel. Kotak setiap kali kami ambil penuh. Dan kami katakan dia yang paling banyak infaknya dibandingkan yang lain. Kekuatan apa, Pak? Kekuatan apa ini? Kekuatan hati, kekuatan jiwa. Gak ada apa-apa, gak ada mobil dia. Kenapa infaknya mengalahkan yang punya mobil? Karena yang punya mobil gak kaya hatinya. Merasaku kurang. Sehingga kalau diinfakkan takut. Nah itu. Merasa kurang. Lah merasa kurang niku jenenge fakir. Maten. Makanya wong sugih medit-medit niku perlu dizakati. Oh, dia miskin kan dia. Kemudian kata Allah, wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukan hal itu, malaktu yadaika syughlan. Kalau kamu tidak memenuhi waktumu dengan beribadah kepadaku, aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Nah, niki sing kula sampeyan no. Untuk banyak maca Quran sedina lho 10 ayat gak kober. Sampeyan sibuk apa sih, Pak? Satu hari, satu malam, 24 jam maca Quran 10 ayat lho gak kober. Pertanyaannya, nek alasane sibuk, napa jenengan juga gak sempat baca WA? Si, banding no, Pak? Napa kula mek sampeyan gak sempat maca WA? Kok maca Quran yo gak sempat? Alasannya sibuk. Tapi baca WA kenapa bisa? Melihat YouTube bisa, Instagram bisa, TikTok bisa. Iku sing durung glodak-glodak niku. Bisa ini, bisa ini, bisa. Kenapa untuk Quran tidak bisa? Itu yang katakan Allah. Walam asuddu faqraka, dan aku tidak menghilangkan kefakiran dari hatimu. Jadi kalau kamu tidak memenuhi ibadah kepadaku, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak menghilangkan apa? Kefakiran dari hatimu. Ditinggalkan oleh Allah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena sekarang maghribnya sudah mendekat. Nah. Jam berapa ini? Maghribnya jam berapa? 5 menit lagi nggih. Atau sudah ini? Sudah cukupkan ya. Baik. Saya sampaikan satu kalimat lagi, sedikit lagi. Nanti mungkin ada sedikit sambutan dari Pak RW insyaallah ya. Ingin memperkenalkan diri supaya kita juga kenal sebagai napa niki pengurus di kemasyarakatan ya. Insyaallah. Saya bacakan satu poin lagi. Walamma kana minal awaid. Ya, dan tatkala minal awaitil qadariyah, mengikuti sunnah-sunnah atau ketetapan-ketetapan Allah, wal hikmah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menjadi ketetapan dari Allah taala dan menjadi sunnatullah. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, ini saatnya Syekh Nasir As-Sa'di, anna man taraka ma yanfa'u, berarti kan barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, ya, amkanahu bil intifa'u bih, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka ubtulia bil istighal bima yadur. Masya Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal dia bisa melakukan yang bermanfaat. Perhatikan ini. Maka kami uji mereka itu dengan kesibukan yang membahayakan. Kami uji mereka itu dengan sesuatu yang membahayakan. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, kami uji mereka beribadah dengan berhala. Terus satu paket, Pak. Wa man taraka mahabbatallah, barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, ubtuliya bi mahabbati ghairillah, kami uji mereka, kami beri musibah mereka itu dengan mencintai kepada selain Allah. Barang siapa yang meninggalkan menginfakkan hartanya bukan untuk taat kepada Allah, barang siapa menginfakkan hartanya bukan untuk taat kepada Allah, maka kami jadikan mereka menginfakkan hartanya fi ta'ati syaitan, Coba lihat orang-orang yang hartanya tidak diinfakkan untuk Allah, hartanya diinfakkan untuk apa? Untuk hawa nafsu, untuk syaitan. Ya Allah, tarokal hak, merampas keutamaannya di yang bisa kami. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.